الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pagi ini Allah anugerahkan pada kita kenikmatan yang tiada terkira, nikmat zahir, demikian pula nikmat batin. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita kesehatan, keselamatan dan kesempatan kita untuk kembali ibadah di hari ini, di pagi ini. Dan Allah beri kita Islam dan iman. Allah beri kita hidayah, petunjuk, sehingga kita berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Jundub ibni Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai'in fa innahu may yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikuhu summa yaqubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Lihatlah jaminan Allah bagi orang-orang yang mengerjakan salat subuh. Beliau bersabda, barang siapa salat subuh, ia ada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kalian mengganggu orang yang ada dalam jaminan Allah sedikit pun. Karena sungguh siapa mengganggu orang yang ada dalam jaminan Allah sedikit pun, pasti Allah akan hukum dia. Kemudian Allah akan telungkupkan ia wajahnya dan ditarik, dilempar ke neraka, neraka jahannam. Nas'alullah salam afiyah. Dan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa salat pada dua waktu yang dingin, Allah jamin ia masuk surga, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Masyaallah, ya fil barakallahu fikum. Ini nikmat yang kita rasakan pagi ini. Allah beri kemampuan kita jalankan ibadah salat berjamaah. Dan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama. Sungguh benar-benar bahagia orang yang Allah beri dia nikmat Islam sehingga ia menjadi muslimin. Wa ruziqa kafafan, diberinya rizki oleh Allah dia cukup. Kita dicukupi rizkinya oleh Allah. Wa qana'ahu Allah bima atahu. Dan Allah beri ia jiwa qana'ah, menerima apa yang Allah beri. Demikian kaum muslimin, mengingatkan nikmat kita yang kita rasakan dari Allah Ta'ala di pagi hari ini. Semoga Allah menambah umur kita dengan menambah kebaikan, dan Allah menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang disampaikan panitia dalam pamfletnya, tema kajian kita mendulang barakah ukhuwah di atas sunnah. Sungguh ketika terjaga ukhuwah di antara kita muslimin, maka akan terjaga kebaikan di antara kita, dan dari kebaikan yang besar akan lahir kebaikan yang besar pula. Besarnya nikmat ukhuwah melahirkan banyak barakah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan selalu kepada kita akan nikmat ini. Allah sampaikan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengingatkan dalam ayat ini di surat Ali Imran, dan kalian ingatlah selalu nikmat Allah atas kalian ketika kalian bermusuhan, kalian bertikai, berperang. Allah satukan hati-hati kalian, sehingga dengan nikmat Allah Ta'ala kalian menjadi saudara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah perintahkan seperti yang kita dengar dalam suratul Hujurat. Subuh tadi kita dengar imam membaca surat ini, dan juga mengingatkan kembali kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh mukmin itu semua saudara, maka perbaiki persaudaraan di antara kalian. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, keamanan, kedamaian, ketentraman itu adalah kebaikan yang didambakan setiap insan dalam kehidupan di dunia ini, dan itu Allah berikan ketika terjaga persaudaraan di antara kita. Dan tidak mungkin akan menjadi satu kita menjadi saudara dan satu kesatuan kecuali terikat dengan ikatan yang kuat, yaitu dengan tali Allah Ta'ala. Sehingga Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah semua, jangan kalian bercerai-berai. Selama kita semua kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, selama kita berpegang teguh dengan tali Allah, kita akan terikat dengannya dan menjadi satu karenanya. Dan itulah al-jamaah, yang dikatakan bahwa dengan kita menjadi jamaah satu kesatuan ini rahmat. Allah berikan rahmat dengannya. Wal furqah azab, kalau kita berperang, bercerai-berai, bercengkrah atau bercerai-berai, berpisah, tafarruq, itu azab. Dan otomatis yang namanya azab tidak ada enaknya, tidak ada senangnya, tidak ada tentramnya, tidak ada tenangnya. Hilang kenikmatan dari Allah, ketentraman, ketenangan, keamanan Allah cabut. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk terus kembali dan pegang teguh agama Allah. Demikian pula dalam surat Al-Hujurat, Allah tutup dengan ayat, wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian dirahmati Allah Ta'ala. Karena dengan kita kembali takwa kepada Allah, lahirlah dari takwa ini akhlakul karimah, yang dengan akhlakul karimah inilah akan bisa menjaga ukhuwah di antara kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang menyebabkan seorang itu menjadi cerai-berai, berselisih juga karena kejelekan akhlaknya. Keburukan akhlak di antara mereka, di antara kita, akan menimbulkan keburukan yang besar. Sehingga ihfila barakallahu fikum, yang menyebabkan mukmin menjadi erat hubungannya dan kuat persaudaraannya ketika masing-masing mengusahakan dirinya untuk menjadi orang yang mulia, baik akhlaknya dengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, di antara kebaikan yang kita rasakan dan kita dapatkan dengan terjaganya ukhuwah di antara muslimin akan melahirkan al-mahabbah, rasa cinta, ya, akan melahirkan tawad, mereka saling cinta, ta'atuf, mereka saling sayang, tarahum, mereka saling merahmati. Dan ini semua akan menjadikan kebaikan dan sumber kebaikan yang besar. Kenapa? Orang kalau sudah saling mencintai, orang kalau sudah saling menyayangi, tidak mungkin akan terpikir untuk menyakiti, tidak mungkin terpikir untuk mendzalimi. Pasti akan selalu berusaha memberi yang terbaik bagi yang dicintainya. Begitu. Seperti antum kita, ketika cinta istri, enggak mungkin kita berpikiran jelek untuk menyakitinya, menterlantarkannya, mendoliminya. Kalau cinta kita ada, kita cinta orang tua, enggak mungkin anak cinta orang tuanya berpikir ingin menyakitinya, mendoliminya. Betul? Begitupun kalau kita cinta saudara kita mukmin, enggak mungkin ada pikiran jelek, jahat. Sehingga antum lihat gambaran yang digambarkan Allah, ukhuwah di antara para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka sudah tertanam pada jiwa mereka iman, digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam suratul Hasyr di ayat yang ke-8, 9 dan 10. Di mana ini generasi terbaik umat ini, yang mereka telah disebut oleh Allah dalam surat Taubah ayat 100, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Antum lihat ayat ini, orang-orang yang awal pertama masuk Islam, mereka itu muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sisi keutamaan muhajirin Allah sebutkan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju fi sabilillah. Mereka orang-orang fakir yang berhijrah keluar dari kampungnya, meninggalkan negerinya, harta dan kekayaannya, keluarganya. Mereka berhijrah di jalan Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan mereka berhijrah di situ Allah sebutkan, yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Mereka karena ingin mencari ridha Allah dan karunia Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, mereka berhijrah karena ingin menolong Allah dan rasulnya, membela agama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut ulaika humus shadiqun, itu mereka orang-orang yang jujur imannya. Begitupun orang-orang Ansar dipuji oleh Allah, walladzina tabau dar wal iman min qablihim, mereka orang-orang yang sudah tinggal di Yastrib, di Madinah, yang sudah beriman sebelumnya, artinya sebelum beliau hijrah ke Madinah Nabi SAW. Ini orang-orang Ansar sudah beriman, mereka menyambut kedatangan saudaranya muhajirin. Dan Allah menggambarkan bagaimana sambutan mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Bahkan saking cintanya, mereka berikan segala yang baik bagi saudaranya, sampai Allah katakan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sampai-sampai mereka itu mengutamakan saudaranya, mengedepankan dan memprioritaskan orang-orang yang berhijrah, melayani kebutuhannya, menyiapkan tempat tinggalnya. Masya Allah, ini orang-orang Ansar. Padahal kata Allah Ta'ala, kehidupan mereka sendiri sempit ketika itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang Ansar dikatakan orang-orang yang terjaga dari kebakhilan jiwanya, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Dan Allah menggambarkan berikutnya, walladzi najau min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaqulun, mereka berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah Rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang telah dulu dari kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan ada di hati kami ya Allah Engkau jadikan kedengkian, ya, kebencian kepada mereka. Lihat ikhwah barakallahu fikum, ini gambaran mukmin, seperti itulah keadaannya. Dan dalam mereka bersatu dan menjaga ukhuwah, seperti apa Muhajirin dan Ansar? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi, kalau orang itu sudah terikat dengan tali Allah, dalam iman mereka menjadi saudara dan mereka dipersaudarakan, yang muncul adalah cinta karena Allah, benci karena Allah, sehingga tidak ada kezoliman. Cinta tidak melahirkan kezoliman, benci pun tidak mendzalimi. Ya, karena apa? Terukur. Dia akan berikan yang terbaik bagi saudaranya. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman seorang di antara kalian sehingga ia cintai kepada saudaranya, atau ia berikan kepada saudaranya yang ia cintai, yang dia sukai, seperti yang dia suka untuk dirinya. Minal khair, dari kebaikan. Ini buah atau ya barokah dari ukhuwah. Muncul rasa saling cinta, rasa saling sayang. Dan subhanallah, betapa indahnya yang digambarkan Nabi SAW. Beliau memberikan gambaran kepada kita, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Gambaran Nabi SAW, permisalan orang-orang mukmin dalam mereka saling cinta, saling sayang, saling mengasihi seperti satu jasad. Ini penggambaran yang setiap orang tuh pasti paham. Sebodoh apapun orang mengerti. Enggak mungkinlah anggota tubuh kita yang terdiri dari kaki, ada tangan, ada mata, mulut, telinga, ada sekian organ tubuh kita, enggak mungkin satu dengan yang lain saling menyakiti. Tangan enggak mungkin menyakiti tubuh yang lainnya. Begitupun kaki, begitupun mata. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau ada orang kok menyakiti saudaranya, itu tandanya rusak takwanya. Baik menyakiti dengan lisannya atau menyakiti dengan tangannya, itu tandanya rusak takwanya. Jelas? Orang yang dia itu mukmin bersaudara, enggak mungkin terpikir ke dalam hal itu, menyakiti saudaranya. Seperti anggota tubuh kita ini enggak mungkin menyakiti yang lainnya. Misal tangan menyakiti mata, atau menyakiti telinga, atau menyakiti yang lainnya, enggak mungkin. Sehingga digambarkan Nabi SAW seperti itu, kayak satu jasad. Kalau yang lain ada sakit salah satu anggota tubuh kita, maka yang lain akan turut rasakan panas, demam dan sebagainya. Begitupun indahnya gambaran Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Muslimu Ahul Muslim La yazlimuhu La yakhzuluhu Wa la yakhkiruhu At-taqwa hahuna Yusiru ila sadrihi Salasa marat Beliau bersabda Seorang Muslim saudara bagi Muslim yang lain Tidak boleh mendzaliminya Tidak boleh ya, merendahkannya Tidak boleh meremehkannya Lihat Enggak boleh kita sombong Merendahkan saudaranya Meremehkan saudaranya Menghina saudaranya Enggak boleh Takwa ada di sini Beliau arahkan ke dadanya 3 kali Takwa di sini Takwa di sini Beliau tunjuk dada beliau Rasulullah SAW Dan beliau katakan bihasbi mari'in minasyarr ayyakhir akhahul muslim Cukup seorang muslim dikatakan jelek ketika ia tega merendahkan saudaranya Maksudnya tega sengaja ia menuduh sengaja ia menjatuhkan martabat saudaranya sengaja ia menghina saudaranya Ini cukup dengan kalimat ungkapan yang seperti itu menunjukkan jeleknya dia. Sehingga kalau antum bisa menasihati, nasihati kalau tidak tinggalkan. Karena engkau tidak aman. Ya, dari lisannya. Ketika antum dengar dia menceritakan, menjelekkan saudara antum di depan antum dan antum dengar, stop dia, jangan kau bicara begitu. Atau antum hindar. Karena apa? Saat itu dia cerita kepada kita kejelekan saudara kita yang lain, maka dalam kesempatan lain ketika ia berjumpa dengan yang lain akan ceritakan kejelekan kita. Ini orang lisannya khabis, jelek. Dan bukan begitu tipe muslim yang baik. Sehingga beliau katakan cukup seorang dikatakan jelek ketika ia meremehkan saudaranya. Kullu muslim 'alal muslim haramun. Setiap muslim bagi muslim yang lain itu haram. Dammuhu wa maluhu wa 'irduhu. Darahnya, hartanya, begitu pun kehormatannya. Masya Allah ya fila barakallahu fikum ini yang kita rasakan kalau ukhuwah persaudaraan di atas sunnah kita galakan, kita kuatkan, ya, kita pelihara. Muncul rasa saling cinta tentunya sesama kita. Dan yang beliau ingatkan tadi, kedzaliman, ya, mendzalimi saudaranya. Kemudian kesombongan yang melahirkan dari sombong ini apa? Suka meremehkan saudaranya, menghina saudaranya. Ini perkara yang akan menjadikan orang sakit hati. Kalau yang sakit jasadnya mungkin sehari 2 hari sembuh. Cepat, pulih, kembali. Tapi kalau hati yang tersakiti ini yang susah dibilang untuk sembuh. Berapa hari kira-kira sakit hati sembuhnya? Antum bisa rasakan ketika disakiti. Kadang bertahun-tahun enggak hilang-hilang. Betul? Bertahun-tahun enggak hilang-hilang. Kadang sampai mati masih memendam dengki, benci. Nas'alullah salam afiyah. Makanya tadi doanya para sahabat yang mereka tidak tergolong dalam Muhajirin dan Ansar, mereka juga berdoa agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Agar jangan ada di dalam hati mereka kedengkian. Karena ya fila barakallahu fikum yang merusak ukhuwah itu. Kesombongan pertama. Karena orang kalau sudah sombong dia gampang menghina orang, gampang meremehkan orang. Yang ini akan menjadikan orang jauh darinya dan susah untuk bersamanya. Bahkan benci kepadanya. Kalaupun dia mau bersama tapi itu terpaksa. Karena dia merasa tidak aman dari gangguan lisannya. Sehingga Nabi SAW bersabda, untuk menjadi barometer standar baiknya Islam kita masing-masing. Beliau katakan dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik Islamnya itu seorang muslim yang bisa menjaga keselamatan saudaranya dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Ingat, lisan ini gayungnya hati. Apa yang terungkap oleh lisan itulah yang dia ambil dari hati, keluar dari hati. Kalau ini umpamanya ember, gayung kita pegang, apa yang di ember itu yang akan diciduk dengan gayung itu, yang keluar dari ember itulah dengan gayung. Itu lisan ibaratnya gayungnya. Yang di hati itulah isinya apa. Kalau hati itu isinya kedengkian, kesombongan, maka yang keluar ujaran-ujaran jelek. Suka remehkan orang, suka menghina orang, ya. Dan dia tidak mau dengar nasihat orang, kritikan orang, saran orang lain. Ini jeleknya orang yang kena sombong. Sehingga iwafila barakallahu fikum, beliau bersabda dalam hadis yang lain, innallaha auha ilayya antawadu. Beliau bersabda Nabi SAW yang artinya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku. Apa isinya? Antawadu. Wahyu itu isinya supaya kalian bersikap tawadu. Apa itu tawadu? Lawan dari kibir, lawan dari sombong. Kalau kita faham sombong, yaitu apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu dia menolak kebenaran, meremehkan manusia, itu sombong. Dia sombong kepada Allah dengan meremehkan kebenaran, dia enggak mau terima. Dia sombong pada manusia dengan meremehkan manusia, enggak mau dengar nasihat dan kritikannya, sarannya. Ini orang yang sombong. Sedangkan orang yang tawadhu, qabulul haq wal khudu, terima kebenaran, dia tunduk dan dia memuliakan manusia, saudaranya yang lain. Itu orang tawadhu. Nah, ini yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW, diwahyukannya untuk apa? Supaya kalian bersikap ini, sikap tawadhu. Ya, agar kalian bersikap tawadhu. Sehingga dengan sikap ini kata Rasulullah SAW, hatta la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun di antara kalian yang dia itu jahat kepada yang lain, tidak ada seorang di antara kalian yang meremehkan saudaranya yang lain. Kejahatan itu kezaliman. Dan tidak ada yang meremehkan saudara yang lain, ya ikhwa barakallahu fikum. Kalau orang sombong itu suka meremehkan orang lain, yang sering keluar dari lisannya ketika disebut saudaranya langsung dijatuhkan, ah fulan begini, kalau fulan ala fulan begini begini. Yang ada di benak dia dalam pikirannya itu bagaimana saudaranya itu jatuh martabatnya. Dia maunya yang di atas segalanya, padahal tidak sadar dengan dia menjatuhkan saudaranya, dia yang jatuh duluan. Dengan dia merendahkan saudaranya, dia akan rendah dengan sendirinya. Dan kalau orang sudah Allah rendahkan, enggak mungkin akan ada yang bisa memuliakan. Yang menjadi sebab kerendahan dia itu karena sombongnya. Allah enggak bakal suka orang-orang sombong, sehingga diharamkan dari surga. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang Allah cinta itu orang-orang yang tawadhu. Sehingga dikatakan Nabi SAW, ma tawaddu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidak seorang pun bersikap tawadhu, pasti Allah angkat derajat dia. Tapi kalau orang yang sombong sebaliknya, Allah jatuhkan dia. Seperti iblis sombongnya menyebabkan Allah laknat, Allah kutuk dia, turun dari surga. Nas'alullah salamah wa'afiyah. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini yang kita renungkan, bahwa dengan kita ukhuwah terjaga di atas sunnah. Kenapa di atas sunnah? Karena siapa menyimpang dari sunnah pasti akan jadi furqah, pecah. Sehingga tidak ada ahlul bid'ah, ahlul hawa itu satu tuh enggak ada. Walaupun tampak mereka bersatu, bersatunya karena memusuhi sunnah. Allah katakan tentang mereka, tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka kayaknya satu, tapi hati-hati mereka itu cerai-berai. Enggak mungkin masing-masing mereka itu akan ngalah. Allah sudah katakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizbi, kelompok mereka itu dengan kelompoknya bangga. Tarekat ini bangga dengan tarekatnya, yang ini bangga dengan tarekatnya, yang ini bangga dengan tarekat ininya. Mereka itu tampaknya kayak satu, tapi satu ketika menghadapi sunnah. Tapi masing-masing mereka sendiri sebenarnya enggak mau. Karena apa? Yang ini tokohnya enggak mau ikut tokoh yang ini, nanti saingan. Kalau umatnya ikut sana, nanti sana lebih besar. Maunya dia punya sendiri, ini punya sendiri. Itu ahlul bid'ah. Karena yang mereka maukan ya pimpinan. Sedangkan ahlus sunnah, siapa yang mau jadi pemimpin? Udur-uduran ahlus sunnah, saya enggak mau. Enggak ada ketuanya, enggak ada presidennya, enggak ada. Ada presiden ahlus sunnah. Enggak ada, yang ada itu mukminin akan bersatu dengannya ketika berpegang dengan sunnah. Dan yang akan naik derajatnya itu yang Allah naikkan karena ilmu dan takwanya, bukan karena jabatannya. Nah, ya fil barakallahu fikum, beda di situ. Sehingga tidak mungkin seorang bersatu di atas hawa nafsu. Adanya bersatu ketika kembali terikat dengan tali Allah, dengan takwa di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itu muncul kecintaan sesama ahlus sunnah. Dan kalau sudah cinta, enggak mungkin mereka akan mendoliminya. Nah, kalau muncul bibit-bibit kedoliman di antara mereka, pasti pun akan muncul perpecahan di antara mereka. Seperti dikatakan Rasulullah SAW, tidaklah dua orang yang saling cinta, tiba-tiba mereka pecah, berpisah, kecuali disebabkan karena apa? Dosa yang ada di antara keduanya. Dosa apa yang sering muncul? Kesombongan. Taib, kesombongan itu yang melahirkan apa? Dia tega mendzalimi saudaranya, menghina, merendahkan, menuduh, karena maunya dia yang di atas, yang lain jatuh. Dan dia enggak mau terima saran. Dianggap kalau dia terima saran dan kritik dari yang lain, itu akan menjatuhkan martabatnya. Dia enggak mau dikatakan salah, maunya benar terus dan dibenarkan. Tidak mungkinlah manusia seperti ini. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri menerima nasihat teguran dari Allah, bahkan saran dan teguran dari sahabat radhiyallahu anhum, bahkan dari istrinya. Artinya dalam musyawarah beliau terima masukan dan saran. Walaupun beliau seorang rasul utusan yang tetap terbimbing, kalau saran itu tidak bertentangan dengan al-haq, diterima. Tapi kalau orang yang sombong tidak bisa. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Ini barokah daripada ukhuwah di atas sunnah. Munculnya saling cinta, saling sayang, saling mengasihi. Sehingga dengan sebab itulah kecintaan yang begitu erat, kuat, dibangun di atas cinta karena Allah, benci karena Allah. Mukmin dengannya menjadi bangunan yang kokoh. Karena kata Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang kokoh. Kayak bangunan kita ini, masya Allah, kokoh, berdiri, ya, indah. Karena apa? Ya syuddu ba'du ba'dho, saling mengokohkan satu dengan yang lain. Tiang yang di luar, tiang yang di dalam, ya, dan rangkaian ring baleknya. Belum lagi susunan usuknya dan yang lainnya yang menjadikan rangkaian ini semakin kokoh. Biar angin kencang tidak goyah, biar gempa tidak gugur, tidak hancur. Ya, itu karena kokoh. Itu yang diharapkan kita mukmin. Dan ya fila barakallahu fikum, yang berikutnya buah daripada ukhuwah, di samping melahirkan rasa cinta, rasa sayang, muncul yang berikutnya, al-amnu, rasa aman, rasa damai, rasa tentram. Karena apa? Tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan mukmin sesama satu dengan yang lainnya. Tidak ada kekhawatiran di antara mereka, ketakutan, ancaman tidak ada, intimidasi, rongrongan tidak ada, sehingga yang lahir aman. Nah, kalau sudah aman, modal utamanya ini kan aman. Orang mau jalan malam, jalan siang, ya, orang mau buka, mau tutup, tokonya aman. Karena apa? Gak ada yang garong, gak ada yang nyuri. Begitupun kehormatannya aman, darahnya aman, ya, hartanya aman. Kira-kira kalau sudah seperti itu, apa yang dirasakan? Tentram. Itu buah barokah dari ukhuwah kalau terjaga. Sampai-sampai ya fila barakallahu fikum, keadaan di zaman salaf dulu, kalau ada barang hilang, ya, atau barang jatuh, tidak ada orang yang berani ngambil kecuali akan dia penuhi haknya. Dia jaga, dia pelihara, ditunggu siapa pemiliknya. Bahkan mereka kalau jatuh uang atau barang, dia dapatkan kembali, dia masih berpikir, jangan-jangan bukan punya saya, biarlah. Dia tidak mengklaim, khawatir bukan dia punya, kecuali pasti itu dia punya. Nah, di zaman kita ini apa yang terjadi? Bukan miliknya diklaim, ini saya punya. Bukan tanahnya diklaim, ini saya punya tanah. Ini di zaman kita kezoliman, berbagai macam bentuk kezoliman, mulai mendolimi jiwa, harta, dan kehormatan. Ini di zaman kita, sehingga mudah orang tumpahkan darah, mudah orang merampas harta orang lain dengan cara bagaimanapun, cara batil. Begitupun kehormatan orang dijatuhkannya. Karena apa? Tidak ada, ya, pada jiwanya ketakwaan. Sekali lagi, tidak ada ketakwaan pada jiwanya. Kalau ada takwa dalam jiwanya, enggak mungkin tega mendolimi, menyakiti. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau hidup itu seorang saling mencintai, menyayangi, tidak mendolimi, tidak merendahkan, meremehkan, tentrem hidup ini rasanya, tenang. Yang bikin orang itu kadang sakit hati, akhirnya gundah hidupnya, akhirnya resah keadaannya, itu kenapa? Orang bikin onar, suka menuduh, suka memfitnah. Satu orang yang berbuat seperti ini tapi akan menjadi merajalela kedolimannya, kejahatannya, menyebar. Orang enggak tenang dengan keadaannya. Sehingga hadirinnya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, termasuk beliau katakan, wallahi la yu'minu, demi Allah belum beriman. Sampai diulang-ulang 3 kali, sehingga bertanya sahabat, ya Rasulullah, siapakah dia? Dalam murid yang lain, tidak masuk surga, tidak akan masuk surga. Siapa dia ya Rasulullah? Beliau mengatakan, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang bikin tetangga itu resah. Nah, iwa barakallahu fikum, mukmin tidak boleh seperti itu. Dengan tetangganya dia, ya, baik, sehingga orang tenang, tentram, tidak merasa terganggu dengan keberadaannya. Bahkan sangat disuka dan dicinta keberadaannya, karena membawa banyak manfaat bagi mereka, masyarakatnya. Itu mukmin. Berikan manfaat dimanapun dia berada. Dan iwafila barakallahu fikum, dengan hilang rasa khawatir karena tidak ada orang yang zalim, tentram, tenang kehidupan, lahir al-amnu, ketenangan, ketentraman. Dan berikutnya, kalau ukhuwah itu terjaga dengan baik, maka yang ada di antara kita muslimin adalah apa? Saling menolong. Ta'awun alal birri wat taqwa. Ya ikhwat, contoh ya, Kalau masyarakat itu sudah saling cinta, menganggap saudara, ketika ada saudaranya rumahnya kena badai atau kena puting beliung, terbang atapnya, ya, kemudian ingin memperbaikinya, apa tega? Ya, tetangganya lagi bikin atap gendeng, mamanya masang gendeng, dijarno dewekan, wis karpet dewek, ya, umay kaiki sing mabur gendengi. Apa tega kita membiarkan? Tidak mungkin, karena ada rasa cinta, pasti ingin apa? Nolong. Ih, melasi banget umay, aduh, mabur gendengi kena angin, umpamanya ya, pengin nolong, urunan, ganti gendengi. Ya, dengan spontan terpanggil ingin nolong, karena apa? Ada rasa persaudaraan di hatinya. Tapi kalau persaudaranya sudah putus, ya, senejan satu nasab, setunggal apa, tunggal bapak, tunggal ibu ibaratnya, karena apa? Sudah benci. Ketika terjadi musibah malah alhamdulillah kapok. Yang diucapkan apa? Ngapok na ya, kapok, lumayan hancur. Usahanya bangkrut, kapok, bangkrut. Puas dengan kebangkrutan saudaranya. Ini orang jahat. Kenapa? Persaudaraan sudah putus. Nah, mukmin tidak bisa seperti itu. Sampai Allah katakan, wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasr. Kalau saudaramu butuh pertolongan darimu dalam perkara agama, tolong dia. Begitupun dalam perkara dunia. Makanya Allah gambarkan dalam surat At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki, mukmin wanita, sebagian mereka itu wali bagi sebagian yang lain. Kayak kita punya anak, kita wali mereka istilahnya, gambaran singkatnya. Kira-kira apa yang kita berikan kepada anak yang kita cintai? Butuh SPP, ya mesti dibayari SPP-nya. Butuh kelambi, mesti dibelikan baju, betul? Butuh makan, mesti diberi makan. Butuh motor pun dibelikan motor. Kita ingin nolong dia, ingin mencukupi dia, ingin membantu dia. Itu mestinya yang muncul dari perasaan seorang mukmin kepada saudaranya, karena dia terikat dalam ukhuwah Islamiyah, karena saudara dalam iman. Dia tahu yang baik untuk saudaranya. Makanya beliau katakan, belum sempurna iman seorang di antara kalian sehingga engkau bisa berikan kepada saudaramu apa yang kau suka untuk dirimu dalam kebaikan, dan engkau tidak akan berikan pada saudaramu yang kau tidak suka bagi dirimu dalam keburukan. Begitu kata Imam Qatadah rahimahullah ta'ala. Nah, yafila barakallahu fikum, perasaan ini yang harus tumbuh. Ta'awun alal birri wa taqwa. Ini juga barokah yang muncul dari terjaganya, terjalinnya ukhuwah. Otomatislah orang itu tidak akan tega melihat saudaranya kesusahan, bantu, nolong. Oke, direwangi, kesanu, orang mampu dewekan. Umpamanya ya, jemur padi, udan. Kita memang enggak punya padi, yang punya saudara kita, tetangga kita, tapi karena kita sayang, direwangi ben cepet aja nganti kudanen. Gulung, dikumpul, masukin karung, masukin di rumah. Kira-kira begitu. Itu kalau orang ada rasa apa jenis tenggang rasa tepo sliro, terus apalagi perasaan untuk saling menolong. Tidak acuh ben kudanen kapok. Ya enggak mungkin begitulah. Orang mukmin dengan saudaranya, krungu sedulurnya, tetangganya, saudaranya sakit, minimal didoakan, terus dijenguk, seperti itu. Karena apa? Rasa persaudaraannya itu ada. Nah, itu enggak mungkin akan membiarkannya. Sehingga kata Nabi SAW, hak-hak persaudaraan akan dipenuhi karena munculnya dari rasa cinta. ketemu saling salam, ya, diminta nasihat diberinya nasihat, kalau diundang datang, kalau sakit dijenguk, bersin pun membaca doa didoakan yarhamukallah. Ketika meninggal dunia diurus jenazahnya. Ini mukmin tahu yang diberikan kepada saudaranya itu apa. Seperti anggota tubuh kita ini tahu bagaimana memberi apa untuk saudaranya. Tangan tahu untuk telinga apa yang bisa diberikan, untuk mata apa yang bisa diberikan, untuk anggota yang lain apa yang bisa diberikan. Ya kalau yang sakit anggota yang lain dipijit. Enggak mungkin mata dipijit-pijit, ya enggak, karena bukan tempatnya untuk dipijit mata. Tangan ini tahu. Ya. Nah ya fa barakallahu fikum, begitu kita mestinya. Fulan lagi begini, bantu ini. Fulan seperti ini, butuh ini, bantu yang ini. Dan ingat ya ikhwah, yang kita petik dari ta'awun alal birri wa taqwa, yang merupakan buah barakah dari ukhuwah ini, janji Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong kita ini hambanya selagi kita peduli menolong saudara kita yang lain. Sehingga perlu ingatkan kita seorang muslim, saudara bagi muslim yang lain, jangan kita pernah mendzalimi, jangan kita acuh tak peduli. Bukan tipe mukmin yang seperti itu, ya. Dan ya fila barakallahu fikum, itulah di antara barokah buah daripada ukhuwah di atas sunnah. Kebaikan lahirlah kebaikan. Tapi keburukan pun akan melahirkan keburukan pula. Sehingga jangan sampai kita, ya, menjadi sebab lahirnya keburukan. Kata Nabi SAW dalam hadis, inna minan nas nasan, sungguh ada di antara manusia itu orang yang Allah jadikan dia mafatihu lil khair maghaliku lis syarr. Ada di antara manusia yang Allah jadikan dia itu sebagai pembuka, kunci pembuka kebaikan-kebaikan, penutup kejelekan-kejelekan. Ada juga manusia yang dijadikan Allah Ta'ala dia di tangannya kunci pembuka keburukan-keburukan dan menutup kebaikan-kebaikan. Beliau katakan, ya, tuba liman ja'alallah, bahagialah orang yang Allah jadikan dia mafatihul khair ala yadaihi, kunci kebaikan ada di tangannya, di mana ia berada memberi manfaat kepada yang lainnya. Dan sebaliknya, fawailun liman ja'alallah mafatihasyar ala yadaihi, celaka orang-orang yang dia Allah jadikan di tangannya wal'iyadzubillah kunci pembuka keburukan. Di mana ia ada bikin resah, bikin onar, bikin sesat. Itu alul bid'ah, alul hawa yang seperti itu. Di mana muncul dia akan nulari penyakitnya, mengajak orang pada hawa nafsunya, pada kesesatan dan yang lainnya. Tapi kalian ahlus sunnah, jadilah pembuka kebaikan. Di mana antum berada, di situ sebar sunnah, di situ akan bercahaya sunnah, menjadi penerang bagi umatnya, teladan bagi yang lainnya dalam kebaikan. Ya, maka tampilkan sunnah. Taib barakallahu fikum, mungkin ini yang kami sampaikan pada kesempatan pagi ini ya ikhwah. Semoga Allah jadikan ini ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jaga ukhuwah di antara kita agar menjadi teladan bagi yang lain supaya mereka dapat hidayah. Semoga dengan mereka lihat ukhuwah kita begitu baiknya, persaudaraan kita begitu eratnya, mereka pun ingin menjadi saudara bersama kita, menjadi saudara di atas sunnah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.